Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita ya, dalam keadaan sehat wal afiat ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah majelis yang kita berharap ya, ini dicatat sebagai amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita teruskan pembahasan kita tentang tauhid, yang mana pada kesempatan ini kita masuk di bab ke-14 ya. Di bab ke-14 tentang minasyirki antakhisa li khairillah au yad'u li khairillah ya, ataupun addu'a li khairillah, yaitu termasuk dari bagian kesyirikan adalah istighosah kepada selain Allah ataupun berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Sebenarnya kalau istighosah dan doa itu bisa kita pisahkan ya, menjadi pembahasan sendiri-sendiri, istighosah itu sendiri dan doa itu sendiri. Tapi kalau dikumpulkan seperti ini, istighosah dan doa, nah biasanya mereka memiliki keumuman dan khususan ya. Maka disebutkan istighosah itu adalah talabul khaus ya, talabul khaus itu meminta pertolongan ya, agar dihilangkan keburukan-keburukan ataupun diselamatkan dari musibah-musibah ya. Jadi kalau istighosah biasanya dalam keadaan genting ya, dalam keadaan genting, keadaan sangat membutuhkan ya. Berbeda kalau doa, doa itu biasanya lebih umum ya, doa lebih umum. Doa itu bisa kita memohon untuk diberikan kebaikan atau kita memohon biar dijauhkan dari keburukan-keburukan, yaitu doa seperti itu. Jadi setiap doa yang kita panjatkan tidak lepas dari dua, kita diberikan kebaikan atau kita diselamatkan dari keburukan-keburukan. Yang pertama tentang istighosah ya. Istighosah juga disebutkan di dalam Al-Quran ya. Yang pertama misalkan Allah sebutkan di dalam surat Al-Anfal ya, ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum ya, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Di sini sebutkan ittastaghitsuna rabbakum, ingatlah pada saat kalian istighosah kepada Rabb kalian. Nah ini adalah menceritakan tentang perang Uhud ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beristighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena perang ini adalah perang yang cukup menentukan ya. Perang yang cukup menentukan sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, beliau awalnya itu tidak ikut berperang ya, beliau hanya tinggal di tenda, kemudian salat dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditemani oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya. Kemudian pada saat perang berkecamuk juga Nabi terus masih berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan beliau mengangkat tangannya cukup tinggi dan beliau mengatakan in tuhlika hadhil asabah lam tu'bad abadan, atau lam tu'bad ba'dal yaum ya. Ya, kalau kita lihat sampai seakan-akan Nabi mengancam Allah Subhanahu wa taala ya. Ya Allah, seandainya engkau hancurkan umat ini, pasukanku ini, maka engkau tidak akan diibadahi lagi setelah hari ini. Ya, jadi seakan-akan mengancam Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena saking butuhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan maksudnya mengancam, tapi karena saking butuhnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya engkau tidak turunkan bantuanmu, ya maka ya sahabat-sahabat ini bisa habis dan tidak ada lagi orang yang akan beribadah kepada kepadamu. Ya. Di situ sampai Abu Bakar mengatakan, "Cukup ya Rasulullah, cukup, pasti Allah akan turunkan bantuan di situ." Nah, maka di situlah kemudian Allah Subhanahu wa taala ya turunkan wa anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Kemudian kami turunkan kepada kaum muslimin dengan 1000 malaikat yang turun secara berangsur-angsur. Ya, 1000 malaikat, ya, satu malaikat saja itu sudah sudah bisa menghabiskan, ya, seluruh menghabiskan orang-orang musyrikin. Tapi Allah turunkan 1000 malaikat yang membantu pasukan kaum muslimin. Sehingga banyak di antara sahabat yang tadinya mau membunuh musuh, tahu-tahu sudah mati duluan. Ya. Mau di perang, mau di pedang itu sudah mati duluan. Ya, karena apa? Karena malaikat ikut berperang dengan pasukan kaum muslimin di situ. Nah, maka ayat ini mengatakan ittastaghitsuna, ya. Jadi ingatlah pada saat kalian beristighasah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini diceritakan di dalam surat Al-Anfal. Dalam ayat lain, misalkan di dalam surat Al-Qasas, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Musa alaihi salam. Fastaghathu alladhi min syi'atihi 'alalladhi min aduwwihi. Dan pada saat beristighasahlah, ya, orang dari min syi'atihi, dari kabilahnya, dari baninya. Ya, yaitu pada saat Nabi Musa alaihissalam berjalan-jalan di kota Mesir, ya, di kekuasaan Fir'aun, ya, pada saat dia berjalan-jalan di kota, dia melihat dua orang yang berkelahi. Ya, dua orang ini berkelahi, yang satu adalah min si'atih, satu adalah dari bangsanya, bangsanya Musa, yaitu bangsa Bani Israel. Ya, ternyata satu Bani Israel, kemudian yang satunya adalah dari Bani Kiptiyah, yaitu dari Bani ataupun bangsanya Fir'aun. Ya, pada saat dua orang ini berkelahi, kemudian ya, orang yang sebangsa yaitu dari Bani Israel, dia melihat Nabi Musa, kemudian minta ataupun istighosah kepada Musa alaihissalam. Dia minta bantuan kepada Musa untuk ya, melawan orang Bani Israel ini. Ya, maka pada saat Nabi Musa diminta bantuan dan dia adalah sama-sama dari Bani Israel, maka kemudian Nabi Musa membantu, ya. Kemudian disebut faqada alaih, ya. Orang ini Nabi Musa kemudian memukul, ya, sekali pukul kemudian meninggal, ya. Ya, sekali pukul langsung mati dari Bani Kiptiyah ini. Ya. Dari peristiwa ini kemudian Nabi Musa pergi meninggalkan Mesir dan dikejar oleh Fir'aun, nanti sampai ketemu Yakub alaihissalam di situ. Dalam ayat ini kita melihat bahwa istighosah itu boleh kepada manusia, ya, boleh kepada manusia. Ya, kalau yang pertama jelas adalah Rasulullah itu istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala langsung, ya. Dan kalau di dalam surat Al-Qasas ini Nabi Musa dimintai pertolongan oleh orang Bani Israel yang berperang ataupun berkelahi dengan orang suku Kiptiyah di situ. Nah, maka para ulama ataupun di bab ini disebutkan termasuk bagian kesyirikan, ini menunjukkan tidak semua istighosah itu syirik, ya, menunjukkan tidak semua istighosah itu syirik. Di antara istighosah yang dibolehkan adalah tadi adalah seseorang itu beristighosah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pada saat kita mengalami kesusahan, kita mengalami musibah, bencana, ya, paceklik misalkan, ya, kemarau, maka kita beristighosah langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan ini adalah sebuah ibadah yang disyariatkan, ya, kita diperintahkan. Yang kedua berarti adalah istighosah boleh kepada selain Allah, misalkan adalah kepada manusia, tapi dengan catatan apa? Dengan catatan pertama dia hadir. Ya, dia hadir. Jadi bukan istighosah jarak jauh. Ya, karena manusia itu bukan manusia yang bisa berinteraksi secara jarak jauh dalam artian dalam tolong-menolong seperti ini. Kemudian syarat yang kedua adalah dia mampu melakukannya. Ya, pada saat kita minta istighosah, minta pertolongan, diselamatkan dari kesempitan, kesusahan, dengan catatan yang kita mintai itu adalah mampu melakukannya. Ya. Yaitu seperti siapa? Seperti Nabi Musa diminta oleh saudaranya dari Bani Israel ini, ya, Nabi Musa mampu menolongnya. Nah, maka istighosah yang seperti ini adalah diperbolehkan dengan catatan yang kita mintai itu mereka mampu melakukannya di situ. Nah, kemudian untuk menjelaskan tentang masalah istighosah dan doa ini, penulis di sini coba ya menyebutkan beberapa ayat yang berhubungan ya. Ayat-ayat ini akan memberikan rambu-rambu di dalam masalah doa dan istighosah. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus ayat 106. Ya, surat Yunus ayat 106. Allah berfirman, "Wala tad'u min dunillah ma la yanfa'uka wa la yadurruk." Ya. "Fa in fa'alta fa innaka idzam minadh dhalimin." Ya. Dan janganlah kalian berdoa kepada selain Allah, yang mana selain Allah itu la yanfa'uka wa la yadurruk. Selain Allah itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa juga menimbulkan madarat. Berarti ini rambu-rambu. Selain Allah itu siapa, siapapun, malaikat, nabi, kita, orang soleh, siapapun, Allah sudah katakan mereka tidak bisa mendatangkan kemanfaatan dan juga tidak bisa mendatangkan kemadaratan. Ya. Nah, kemudian fa in fa'alta, jika engkau melakukannya itu, jika engkau memohon kepada selain Allah yang tidak bisa apa-apa seperti ini, maka fa innaka idzam minadz dzalimin, maka sungguh engkau termasuk orang yang dolim. Dolim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kita memohon berdoa kepada sesuatu yang bukan pada tempatnya, ya, yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun menyelamatkan kita dari mudarat-mudarat di situ. Maka dari ayat ini kita memahami selain Allah itu tidak bisa apa, tidak bisa apa-apa walaupun dia malaikat, ya, walaupun dia malaikat. Ya. Karena adanya kemanfaatan dan kemadaratan, semua yang ada di jagat raya ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalau orang-orang yang beriman benar ya dengan masalah seperti ini, orang itu cukup ya menjadikan Allah segala-galanya sudah. Ya, dia tidak banyak terpengaruh dengan manusia, tidak terpengaruh dengan omongan apapun. Dia cuma yakin manfaat yang kita akan dapatkan ataupun seandainya ada madarat yang akan datang, semuanya adalah karena kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak akan bisa, ya, tidak akan bisa. Ya, dulu misalkan saya kisahkan misalkan Khalid bin Walid, ya, Khalid bin Walid. Jadi pada saat beliau di dalam perang Bani Quraidah, beliau kan mau diracun sama orang-orang Yahudi, ya. Maka ketahuan pada saat dia mau diracun, justru racunnya itu diminta kemudian diminum. Ya. Beliau mengatakan racun ini tidak bisa membunuh saya, yang bisa membunuh saya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuman ini jangan ditiru dulu. Sebelum imannya kita seperti Khalid bin Walid, ya. Kalau iman kita seperti Khalid bin Walid boleh ditiru, ya. Tapi memang betul sampai seperti itu. Dalam artian siapapun tidak bisa mencelakakan kita ataupun menolong kita kecuali itu adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Wa iyamsaskallaha bidzurrin falaka syifalahu illa huwa. Ya. Wa iyuridka bi khairin falaradda li fadlih. Yusibu bihi man yasha min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iyamsaskallahu bidzurrin, ya, jika Allah menimpakan sesuatu madarat, ya, maka apa, falaka syifalahu illahu, maka tidak ada yang bisa membatalkan madarat itu kecuali Allah sendiri. Ya, jadi kalau Allah sudah tetapkan akan terjadi, maka mau diapapun, ya, mau diapakan seperti apapun, itu pasti akan tetap terjadi. Ya, kita tidak bisa lepas dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita selalu mohon kepada Allah itu perlindungan, berlindung dari setiap qada yang buruk, ya, takdir yang buruk yang kadang dengan takdir ini menjadikan orang tidak ridho lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jika Allah menginginkan kebaikan, maka juga tidak ada yang bisa menolak kebaikan dari Allah. Orang mau tidak suka atau suka, ya, pada saat Allah akan memberikan rezeki, Allah tetap saja akan berikan. Kita mau tidak mau, kalau Allah akan memberi, maka pasti pemberian itu sampai kepada kita. Tetapi juga begitu, seandainya Allah tidak menginginkan segala sesuatu bagi kita, kita mau berupaya seperti apapun, itu tidak akan kita dapatkan, ya. Tidak mungkin akan kita dapatkan di situ. Kemudian yusibu bihi may yasha'u min ibadihi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu itu kepada hamba-hamba yang dikehendaki, wa huwal ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan sekaligus Maha Kasih Sayang, ya. Allah Maha Pengampun terhadap dosa dan kesalahan orang-orang yang kadang tidak ridho dengan takdir Allah, ya. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala ya Maha Kasih Sayang dengan setiap hamba-hamba yang Allah pilih untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan di situ. Ya. Kalau ayat kedua ini berbeda dengan ayat pertama. Ayat kedua adalah berkenaan dengan kemadharatan. Jika Allah mau memberikan madharat kepada hamba, maka tidak ada satupun yang bisa menolak madharat tersebut. Ya, kita mau berusaha seperti apapun, di situ tidak akan bisa menyelamatkan kita dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dalam ayat disebutkan lawistama'u, ya, walaupun berkumpul semua jinnakum wa insakum, ya, seluruh jin dan manusia berkumpul semua bersatu padu, dari jin pertama sampai jin terakhir, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, ya, untuk menolak madarat dari Allah itu pun tidak akan mampu, ya, tidak akan mampu. Begitu juga seandainya mereka bersatu padu untuk menolak madarat dari Allah, itu tidak akan mampu menolak madarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladina ta'buduna min dunillah la yamliquna lakum rizqa, ya, wabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Ya. Sesungguhnya yang kalian ibadai selain Allah itu la yamliquna lakum rizqa, dia tidak punya kekuasaan untuk memberikan rezeki kepada kalian. Jadi segala sesuatu selain Allah itu tidak bisa memberikan rezeki, ya. Rezeki bukan hanya harta, tapi seluruh kebaikan. Rezeki adalah seluruh kebaikan, rahmat yang Allah berikan. Itu tidak bisa selain Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Wabtaghu indallahi rizqa. Maka carilah rezeki itu cuma di sisi Allah saja. Ya. Jadi karena rezeki cuma di sisi Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, sampai disebutkan semangatnya seseorang, ya, misalkan tamaknya seseorang terhadap rezeki, itu tidak akan bisa mempercepat rezeki yang Allah akan berikan. Ya. Semangatnya seseorang untuk mencari rezeki itu tidak bisa mempercepat rezeki yang Allah akan berikan. Begitu juga, ya, semalasnya, seenggannya seseorang untuk mencari rezeki itu juga tidak akan mengundurkan rezeki yang Allah akan berikan kepada hamba-hambanya itu. Dan kekuasaan masalah rezeki ini adalah cuma di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah rezeki itu, ya, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, maka wa ahsinu fit talab. Maka carilah jalan yang baik di dalam kita mencari rezeki. Wa ahsinu fit talab. Jadi perbaikilah cara kalian mencari rezeki, karena rezeki itu dari Zat yang Maha Baik. Ya, rezeki itu turunnya dari Zat yang Maha Baik. Ya. Maka kita dianjurkan untuk mencari rezeki dari jalan-jalan, dari cara-cara yang baik, ya. Dan inilah yang benar. Kemudian wa'buduhu, karena Allah yang memberikan rezeki tadi, memberikan upah, ya, dalam kehidupan kita, maka wa'buduhu, maka beribadahlah kepada Allah. Kemudian washkuru lahu, dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dianjurkan untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kamu sekalian akan dikembalikan, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ketiga ini berhubungan dengan masalah rezeki, yaitu ketetapan Allah yang menetapkan bahwasanya rezeki itu adalah cuman di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki cuman ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka kita jangan salah, ya, jangan salah memahami, jangan salah kita mencari jalan di dalam kita mencari rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempat yang Allah sebutkan, ya, di dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 dan ke-6 yang berhubungan dengan masalah ini adalah Wa man adallu mimman yad'u min dunillah. Ya. Dan siapakah orang yang adallu? Adallu itu jauh lebih sesat. Ya, yang paling sesat mimman yad'una min dunillah, dari orang-orang yang dia berdoa kepada selain Allah. Jadi bahasa sesat, tidak sesat, ini bukan bahasa kasar. Ya, tapi memang Allah katakan seperti itu. Ya, jadi kadang mungkin ada yang, oh ini Ustaz kok bahasanya sesat-sesat ya. Nah, ini memang Allah, Al-Qur'annya seperti itu ya. Wa man adallu, itu adakah orang yang lebih sesat ya dari orang-orang yang apa? Yad'una min dunillah, orang-orang yang berdoa ya selain kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena selain Allah Subhanahu wa taala itu la yastajibu lahu. Selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mengijabahi permintaan kita. Ya, selain Allah tidak akan mampu mengijabahi permintaan kita ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Ya, jadi selama apapun ya, sekuat apapun kita berdoa memohon, kalau itu kepada selain Allah, itu mereka tidak akan ya memberikan, tidak akan mampu memberikan permintaan kita. Bahkan Allah katakan wa hum an du'aihim ghafilun. Bahkan terhadap doa-doa, permohonan-permohonan kalian, mereka itu lalai. Lalai, enggak sadar. Mereka enggak merasa dimintai oleh manusia. Ya. Bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza khusirun nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirun. Bahkan apa? Pada saat dikumpulkan manusia ya dengan mereka, kanu lahum a'da, maka mereka jadi musuh nanti. Ya. Maka misalkan orang-orang Nasrani, itu mereka jadi musuh utamanya Nabi Isa alaihissalam nanti. Ya, itu menjadi musuh utamanya Nabi Isa alaihissalam. Ya. Jadi kalau selain Allah yang didoai, diminta di ini, maka dialah yang akan menjadi musuh bagi orang-orang yang meminta kepadanya, berdoa kepadanya di situ. Ya, ini Allah katakan. Jadi wa idza khusirun nasu kanu lahum a'da'a. Nah, itu akan menjadi musuh saja. Kemudian wa kanu bi ibadatihim kafirun. Dengan peribadatan-peribadatan mereka, permohonan-permohonan mereka, mereka itu mengingkarinya. Ya. Ya, pada saat mereka memohon dan mengatakan kepada Allah, kami dulu meminta-minta kepada si fulan ataupun kepada malaikat ataupun kepada nabi, ya, yang diminta tersebut adalah mengingkari. Ya, saya tidak pernah merasa diminta, ya. Tidak pernah merasa diminta oleh kalian, oleh manusia di sini. Ya. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita, ya, termasuk rambu-rambu kepada kita bahwasanya selain Allah itu tidak bisa mengkabulkan doa. Ya, selain Allah itu tidak bisa mengkabulkan doa, mengkabulkan permintaan-permintaan kita. Maka apa? Ya, hanya kepada Allah lah kita memohon. Ya. Hanya kepada Allah kita memohon. Nah, ini berhubungan dengan masalah doa-doa, ya. Kemudian yang seterusnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aman yujibul muttara idza da'ahu wa yukshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ardi a ilahu ma'allahi qalilan ma tadzakkarun." Ya. Ataukah siapakah yang memperkenankan doa al-muttara idza da'ahu? Siapakah yang memperkenankan doa pada saat seorang itu berdoa? Wa yukshifu su'a, ya, dan yang bisa mengalihkan, yang menghilangkan keburukan-keburukan. Kemudian wa yaj'alukum khulafa'al ard, dan menjadikan kalian ya sebagai khalifah di bumi ini. Kemudian a ilahu ma'allah, adakah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa yang melakukan hal tersebut? Maka qalilan ma tadzakkarun, sungguh amat sedikit yang kalian ingat. Ya, qalilan ma tadzakkarun, ya, amat sedikitlah kamu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat-ayat yang disebutkan ini menjelaskan kepada kita bahwasanya selain Allah itu tidak mampu melakukan apa-apa, ya. Tidak mampu melakukan apa-apa, ya. So, dalam masalah rezeki, di dalam mengkabulkan doa, di dalam menghilangkan segala kesusahan, menghilangkan madarat, mendatangkan manfaat, ya, mengkabulkan doa, semuanya itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat seperti ini, ya, kita harus meyakinkan di dalam diri kita, di dalam hati kita bahwasanya selain Allah itu tidak layak untuk kita bersandar kepadanya. Ya. selain Allah itu tidak benar. Pada saat kita bersandar kepadanya, tawakal kepadanya, mengharap kepadanya. Nah, apalagi kalau masalah harapan ini, ya. Harapan inilah menjadi sumber kekecewaan. Ya. Sebab orang paling kecewa adalah orang yang banyak berharap. Nah, pada saat seseorang itu berharapnya kepada selain Allah, maka siap-siap saja menjadi orang yang banyak kecewa. Ya. Begitu juga di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang mengatakan, saya sebenarnya sangat berharap kepada antum, ya, saya sangat berharap kepada anda. Nah, ini harus diingatkan. Kalau kamu banyak berharap dengan saya, maka siap-siaplah menjadi orang yang kecewa. Ya. Karena kekecewaan itu adalah hasil dari harapan yang tidak dipenuhi di situ. Dan selain Allah itu tidak mampu, ya, memberikan harapan-harapan yang diharapkan oleh manusia di situ. Ya. Jadi banyaklah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang Maha mampu untuk mengabulkan setiap harapan kita di situ. Ya. Untuk melihat secara langsung tentang praktek tafsir dari ayat-ayat ini adalah seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani di bawah ini. Itu apa? Pada saat awal-awal Islam, para sahabat itu betul-betul merasakan bagaimana penderitaan, bagaimana intimidasi, siksaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy kepada sahabat-sahabat ini. Bagaimana orang-orang munafikin ini menyakiti para sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena saking tidak tahannya mereka dengan perlakuan orang-orang munafikin ini, kemudian mereka mengatakan apa? Hayya nastaghitsu bi Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka mengatakan, kalau begini terus, ayo kita istighosah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengatakan, ayo kita istighosah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada saat dikatakan seperti ini, apa jawaban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul bersabda, innahu la yustaghatsu bi wa innama yustaghatsu billah. Sesungguhnya tidak ada istighosah denganku. Ya. Sesungguhnya tidak ada istighosah denganku. Kemudian wa innama. Nah, innama ini adalah untuk membatasi. Yang berhak untuk kita beristighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maksudnya apa? Tidak boleh istighosah kepada Nabi adalah istighosah-istighosah yang merupakan kekhususan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi memberikan rezeki, menyelamatkan ya dari keburukan, memberikan manfaat, mengkabulkan doa, ya menghilangkan segala kesusahan, ya gundah gulana, semua itu adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan innahu la yustaghatsu bi fa innama yustaghatsu billah. Tidak ada istighosah denganku. Istighosah itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Innama artinya hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau sudah Nabi sudah bersabda seperti ini, maka bagi kita yang menyaksikan banyak sekarang istighosah dengan fulan, istighosah dengan syekh fulan, ini kan jadi kita mikir, kok bisa jadi seperti ini amaliyahnya? Ya. Allah sudah sebutkan dalam ayat-ayat seperti ini, Nabi sudah mengatakan, tidak boleh istighosah denganku, istighosah cuma kepada Allah. Nah, kalau dengan Nabi saja itu tidak boleh, apalagi istighosah dengan orang yang notabene-nya di bawah Nabi. Di akhir zaman, di akhir umat ini tidak ada yang lebih mulia dari Rasul. Bahkan Rasul adalah Sayyidul Mursalin. Itu adalah pemimpinnya para Nabi, pemimpinnya para Rasul. Itu saja kita tidak boleh istighosah. Ya. Maka kalau ada orang yang beristighosah kepada selain, ya, selainnya itu pasti tidak dibenarkan. Pasti tidak dibenarkan. Nah, dari sinilah, dari ayat dan hadis-hadis inilah kita memahami bahwasanya istighosah itu hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap ada istighosah-istighosah yang jelas, apalagi beristighosah dengan orang yang sudah meninggal, mereka jelas tidak akan mampu melakukan apapun. Bahkan Allah mengatakan, adakah orang yang lebih sesat dari orang-orang yang tadi memohon kepada orang-orang yang ya, kepada selain Allah yang tidak mampu itu, tidak mampu memberikan. Bahkan Allah mengatakan, waman adlamu, ya, adakah yang lebih mampu? Waman adolu, adakah yang lebih sesat, adakah yang lebih dolim dari orang-orang yang berdoa memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di sinilah jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istighosah ini adalah bagian dari ibadah. Ya, yang mana istighosah ini hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah lah yang mampu ya untuk mendatangkan setiap kebaikan, dan Allah lah yang bisa menolak madarat dalam kehidupan manusia, kehidupan makhluk di sini. Ya, maka hadis ini menjadi pegangan bagi kita bahwasanya istighosah itu hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka pada saat kita menyaksikan begitu banyak ya maraknya istighosah yang dilakukan oleh sebagian saudara kita, ya tentu kita berusaha untuk memahamkan bahwasanya kita harus dituntut ya menjadi orang-orang yang hanya menyandarkan segala urusan kehidupan ini hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah ya kita memohon kepada Allah dengan kesungguhan dan iman kita, maka tidak ada yang bisa mengecewakan harapan kita. Karena setiap yang kita panjatkan kepada Allah pasti itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, mungkin sebagian, mungkin kalau kita sampaikan seperti ini, kita bicara dengan sebagian yang melakukan istighosah, mungkin mereka kaget. Masa istighosah itu kan baik, berdoa. Ya. Ya, maka di situ karena dia adalah baik dan itu adalah termasuk doa, maka di Islam itu ada aturannya. Ya, ada aturannya yang kita harus mengikuti aturan-aturan. Biar apa? Biar apapun yang kita lakukan ini tidak menjadi sesuatu yang sia-sia. Ya. Ya, kalau cuma sia-sia itu masih mending. Jangan menjadi sesuatu perbuatan yang justru akan mendatangkan keburukan kepada kita. Ya, contohnya apa? Nah, inilah yang masuk nanti dari bagian kesyirikannya adalah pada saat istighosah itu dialihkan kepada selain Allah. Di sinilah yang terjadi kesyirikan. Ya, maka kalau ini sudah masuk dalam kesyirikan, maka disitulah seseorang terjerumus kepada kemungkaran yang paling besar, dosa yang paling dibenci oleh Allah, dosa yang harapannya paling kecil. Ya, bahkan tidak ada harapan seandainya dosa ini sampai dibawa mati. Ya. Dan seandainya orang yang beristighosah kepada selain Allah dia tidak bertobat sebelum dia meninggal, maka mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah mendapatkan keselamatan di akhirat di situ. Ya. Secara umum kaum muslimin pasti setuju bahwasanya doa itu hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian permohonan itu juga hanya dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari pembahasan ini ada beberapa kandungan bab ya. Yang pertama disebutkan istighosah pengertiannya lebih khusus daripada doa. Ya, karena istighosah itu khusus dalam perkara-perkara yang genting. Jadi perkara-perkara genting kita memohon dihilangkan perkara tersebut, ya malapetaka, musibah, kesempitan, itu namanya istighosah. Dan istighosah adalah bagian dari doa. Karena doa itu maknanya lebih luas dari istighosah. Kemudian yang kedua adalah tafsir dalam surat ayat pertama. Ya, disebutkan bahwasanya ayat menunjukkan dilarangnya memohon kepada selain Allah. Ya, ayat pertama menunjukkan tentang dilarangnya kita memohon segala sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, memohon kepada selain Allah adalah syirik akbar. Ya, jelas karena yang mengabulkan doa yang bisa mengijabai setiap permintaan kita cuma Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada selain Allah yang bisa mampu itu. Maka kala ini adalah kekhususan bagi Allah. Kalau itu dipanjatkan kepada selain Allah, maka disitulah yang terjadi kesyirikan. Ya, maka jangan sampai itu terjadi pada kita. Kemudian keempat, bahwa orang yang paling soleh sekalipun, kalau dia ya melakukan perbuatan ini untuk mengambil hati orang lain, maka ia termasuk golongan orang-orang yang zalim. Ya. Jadi seperti ini, seperti tadi perilaku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Ayo, hayya nastaghitsu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo kita istighosah saja kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pun mereka kan para sahabat, dan mereka ini adalah sahabat-sahabat pertama yang masuk Islam. Karena mereka tidak tahan dengan perilaku orang-orang munafik ini. Ya, orang-orang yang pertama masuk Islam yang jelas Allah sudah katakan di dalam Al-Qur'an ya, as-sabiqunal awalin minal muhajirin wal anshar, ya as-sabiqunal awalun minal muhajirin wal ansar radhiyallahu anhum, ya Allah ridho kepada mereka, ya Allah sudah ridho kepada mereka, ya Allah sangat apa mengangkat derajat mereka cukup tinggi di sisi Allah. Kalau mereka melakukan itu pun itu termasuk ya tetap tidak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah tafsiran dalam ayat kedua. Ayat kedua ini menunjukkan bahwa Allah lah yang berhak dengan segala ibadah yang dilakukan oleh manusia, berdoa, istighosah, Kemudian wa'buduhu washkurulahu. Berdoalah, beribadahlah hanya kepada Allah dan berterima kasihlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam adalah memohon kepada selain Allah tidak mendatangkan manfaat duniawi. Di samping perbuatan ini adalah sendirilah perbuatan kafir. Ya, jadi memohon kepada selain Allah itu adalah perbuatan yang tidak akan mendatangkan duniawi. Karena apa? Karena tidak bisa mendatangkan, tidak bisa mengkabulkan setiap permohonan kita di situ. Kemudian yang ketujuh adalah tafsir dalam ayat yang ketiga. Ayat ketiga ini menunjukkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala berhak dengan ibadah dan rasa syukur, ya. Karena apa? Karena Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita. Karena rezeki kita cuma dari Allah, maka ibadah ini hanya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedelapan, sebagaimana surga tidak dapat diminta kecuali dari Allah, demikian halnya dengan rezeki tidak patut diminta kecuali juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan disebutkan dalam tafsir surat keempat, ya, yaitu ini menunjukkan bahwa doa, ya, adalah ibadah, ya, karena itu barang siapa yang menyelewengkan ibadah ini kepada selain Allah maka itulah hakikat dari kesyirikan. Yang sepuluh, tidak ada yang lebih sesat dari orang-orang yang memohon kepada sesembahan selain Allah. Waman adlamu, waman adallu. Dia adalah orang-orang yang paling menyimpang. Sebelah, sesembahan selain Allah tidak merasa dan tidak tahu bahwasanya ada orang-orang yang memohon kepadanya tadi, ya. Wa hum an du'aihi ghafidun. Yang mereka diminta, dimohon itu mereka tidak merasa diminta oleh manusia. Yang ke-12, permohonan itulah yang menyebabkan, ya, sesembahan selain Allah membenci dan memusuhi orang-orang yang memohon kepadanya pada hari kiamat. Jadi siapapun yang diminta, mereka justru akan jadi musuh-musuhnya pada hari kiamat. Yang ke-13, permohonan ini disebut sebagai ibadah kepada sesembahan selain Allah. Berdoa kepada selain Allah itu, istighosah kepada selain Allah itu sudah termasuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-14 adalah sesembahan selain Allah itu nanti pada hari kiamat akan mengingkari ibadah yang mereka lakukan. Jadi mereka tidak merasa kalau diibadahi oleh manusia. Jadi la yasma'u du'akum wal istama'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati ya'furuna bisyirkikum. Jadi orang yang sudah mati tidak dengar doa-doanya, ya, kemudian juga pada hari kiamat mengingkari kalau mereka pernah diminta-minta pada, ya, dalam kehidupan dunia. Yang 15, permohonan inilah yang menyebabkan, ya, menjadi orang yang paling sesat. Waman adlamu ataupun waman adallu. Maka orang yang paling sesat adalah orang yang dia memohon kepada selain Allah. 16, tafsiran dalam ayat yang kelima yang menunjukkan bahwa istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. 17, hal yang mengherankan bahwa para pemuja berhala itu mengakui bahwa tiada yang dapat memperkenankan permohonan orang yang berbeda dalam kesulitan selain Allah. Untuk itu, ya, ketika mereka dalam keadaan sulit, terjepit, mereka memohon kepada Allah dengan ikhlas dan memurnikan ketaatan untuknya. Ya. Contoh misalkan di dalam ayat disebutkan, kalau orang-orang musyrikin itu berlayar, ya, kemudian mereka mendapatkan angin yang kencang, ya, kemudian ada ombak yang besar, mereka langsung ingatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingat kepada berhalanya itu. Ya, secara fitrahnya gitu, mereka tidak mungkin dia berhala yang mereka tidak mungkin minta di situ. Tapi mereka langsung memohon kepada Allah. Ya, cuman masanya kalau mereka diselamatkan pada saat di daratan mereka menyekutukan lagi, mereka meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-18, yang terakhir adalah hadis di atas menunjukkan tindakan preventif yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, untuk melindungi benteng tauhid dan sikap ta'adub, ya, sopan santun beliau kepada Allah. Jadi Allah saja, Allah kan maha mampu, kenapa harus minta kepada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau ada orang yang lebih mampu dari kita, ngapain kita juga menawarkan diri, kan gitu. Ada orang yang lebih dari kita, kenapa kita menawarkan diri? Begitu juga pada saat Allah itu adalah mampu terhadap segala-galanya, kenapa harus minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan disitulah Nabi mengatakan sesungguhnya istighosah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sedikit ini semakin menguatkan ya kita, bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya menyandarkan segala kebaikan dan keburukan hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan inilah kita akan bisa menjadi orang-orang yang betul-betul kuat di dalam tauhid kita. Ya, kekuatan tauhid ini akan menjadi kekuatan ibadah ya di dalam kehidupan kita ini. Mungkin ini karena sudah masuk azan, mungkin tidak usah ada yang ditanyakan. Kalau istighosah itu setahu saya itu berbeda Pak dengan tawassul. Jadi kalau istighosah artinya adalah tadi kita memohon dihilangkan kesempitan, ataupun kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadaan-keadaan genting itu kita diselamatkan dari keadaan genting tersebut. Ya, seperti misalkan tadi Nabi dalam perang Uhud ya, karena takut umat ini dibinasakan, beliau istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tawassul adalah kita mengambil perantara ya. Tawassul artinya adalah kita mengambil perantara ya, tawassul kepada Allah misalkan kita mengambil perantara untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan adalah kita bertawassul kepada orang soleh ya, kepada guru-guru kita misalkan, kita katakan tolong saya didoakan ya, ataupun ya kepada orang soleh kita mohon ya, diingat dalam doa-doanya biar kita didoakan kepada Allah. Nah, maka yang seperti ini boleh. Ataupun kita bertawassul dengan amal soleh misalkan, ya Allah seandainya engkau terima bacaan Quranku ini maka kabulkanlah doaku ya. Tawassul dengan amal soleh ini adalah diperbolehkan ya. Kemudian juga misalkan contoh yang disebutkan dalam hadis adalah tawassul dengan birrul walidain ya, tawassul dari apa seseorang itu apa bisa menjaga diri dari perbuatan maksiat ya. Ya, ini yang contoh saja. Jadi secara bahasa tawassul artinya adalah tawassut ya, kita mengambil perantara untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Pak. Kalau secara ini bisa juga istighosah itu bisa digunakan dengan tawassul. Ya, tawassul misalkan ya, kalau seperti saya baca-baca di berbagai buku ya, buku yang menjelaskan tentang ini, sebenarnya kita boleh tawassul ya dengan orang. Seperti tadi istighosah juga sebenarnya boleh kepada orang dengan syarat dia hadir. Dia hadir berarti dia masih hidup ya. Kemudian dia mampu untuk melakukannya, seperti Nabi Musa diminta oleh orang Bani Israel ini untuk ini. Nah, maka istighosah yang seperti ini ataupun tawassul yang seperti ini diperbolehkan. Begitu dalam pembahasan tawassul, tawassul itu nanti dibolehkan kita tawassul dengan orang soleh dengan catatan memang mereka masih hidup. Ya, dengan catatan mereka masih hidup. Nah, kalau mereka sudah meninggal, ayatnya Allah sudah katakan mereka apa? La yasma'u du'aakum. Mereka tidak mendengar doa kalian. Walistama'u mastajabu lakum. Seandainya mereka dengar pun mereka tidak bisa mengijabahi. Kemudian wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Pada hari kiamat mereka mengingkari itu. Nah, ini ayat-ayat yang kita baca tadi juga justru mereka jadi musuh-musuh kita. Nah, itu tidak dikecualikan. Intinya apa? Selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu nabi, baik itu rasul ya, di ayatnya mengatakan seperti itu. Jadi kalau selama dia itu masih hidup, dia orang soleh, kita boleh bertawassul. Misalkan kita ya memohon ya kepada guru-guru kita untuk mendoakan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin begitu Pak. Ya, alhamdulillah bismillah. Iya. Lah inilah yang masuk dalam keumuman tadi. Jadi apa la yasmauna du'aakum, mereka tidak mendengar doa kalian. Jadi Rasul, baik siapapun yang sudah meninggal, mereka tidak mendengar. Ada kekhususan bagi Rasul itu adalah pada saat kita mengucapkan salam. Ya, salam dan solawat ini memang kepada Rasul, ini ada kekhususan bahwasanya Nabi mengatakan ya wasalli alayya aina ma kuntum, ya berselawatlah kalian kepadaku di manapun kalian berada. Ya, karena apa? Selawat kalian itu sampai kepada aku. Ya, dalam riwayat disebutkan barang siapa yang ziarah di makamnya Nabi, kemudian dia mengucapkan salam dan salat, maka Nabi menjawab. Kalau yang seperti ini ada kekhususan. Ada kekhususan tentang selawat yang dibaca oleh orang-orang yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau secara umum, ya semua selain Allah itu masuk dalam keumuman ayat bahwasanya kalau orang-orang yang sudah meninggal itu mereka tidak mendengar doa-doa dari orang-orang yang masih hidup. Iya, di antara tawassul tadi yang diperbolehkan adalah tawassul dengan amal-amal saleh kita. Ya seluruh awal soleh kita itu, bacaan doa kita, bacaan adzan kita itu diperbolehkan. Tapi kalau setahu saya, kalau tawasul itu dengan orang yang sudah meninggal, ini adalah tidak diperbolehkan oleh kebanyakan ulama. Termasuk juga dalam masalah misalkan sholat istisqa. Padahal dulu sholat istisqa kan para sahabat semua meminta kepada Rasul. Ya Rasulullah, terjadi begini-begini maka mohonkan hujan. Maka Rasul berdoa kemudian turun hujan. Nah pada saat Nabi sudah meninggal, para sahabat itu tidak istisqa dengan Nabi, ya tidak bertawasul dengan Nabi, tapi beliau bertawasul dengan Al-Abbas, yaitu pamannya Rasulullah SAW. Mereka mengatakan, ya Allah, dulu kami bertawasul dengan Rasulullah, ya, maka sekarang kami bertawasul dengan pamannya Rasulullah Al-Abbas ini. Kemudian disitulah kemudian Al-Abbas memimpin doa istisqa untuk memohon hujan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seandainya tawasul dengan orang yang sudah meninggal dibolehkan, tentu para sahabat itu bertawasul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu Pak sebagian yang saya ketahui, ya. Tentu ya kita terus coba belajar lagi, kita baca-baca lagi dengan berbagai referensi biar apa? Ya, biar kita tambah pengetahuan ya. Saya sendiri juga masih banyak yang perlu kita ini. Jadi nanti kita banyak diskusikan. Alam biswab, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.